يسيرًا طيبًا مباركًا فيه. فما يحب ربنا ويرضاه ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih menyempurnakan pembahasan tentang hukum sutra di dalam salat. Dan telah disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk menahan, menolak seseorang yang hendak lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Salih As-Samman rahimahullah, kata beliau, ra'aytu Abu Sa'id Al-Khudri fi yawm al-jum'ah yusalli ila shay'in yasduruhu min an-nas. Aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri pada hari Jumat, beliau mengerjakan salat di mana beliau menggunakan sutra yang menghalangi beliau dari manusia. فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه. Ada seorang pemuda, dia berasal dari kabilah Bani Abi Mu'ayyid, ingin lewat di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri. Fadafa Abu Sa'id fi sadrihi, maka Abu Sa'id mendorong, menolak pemuda tersebut di bahagian dadanya. Fanabara syabu falam yajid masawan illa baina yadayhi, maka pemuda ini melihat dia tidak mendapati jalan kecuali dia harus lewat di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri. Fa'ada liyastaz, maka dia mengulangi kembali perbuatannya, ingin lewat di hadapan Abu Sa'id. Fadafa'ahu Abu Sa'id ashadda min al-ula, maka Abu Sa'id menolak dengan penolakan yang lebih keras dari yang pertama. Fanala min Abi Sa'id, akhirnya pemuda ini pun mencela Abu Sa'id. Summa daqala ala Marwan, dia mendatangi Marwan ingin melaporkan tentang perlakuan Abu Sa'id terhadapnya. Lalu kemudian di belakangnya ditutur oleh Abu Sa'id Al-Khudri untuk mendatangi Marwan sebagai penguasa. Maka Marwan mengatakan, mana kawal ibni akhika ya Abu Sa'id, ada apa engkau dengan anak saudaramu ya wahai Abu Sa'id? Maka Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas, apabila salah seorang kalian salat menghadap kepada sesuatu yang menjadi batas salatnya dari manusia, فَأَرَادَ أَحَدٌ أَيَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ, lalu kemudian seseorang ingin lewat di hadapannya, فَلْيَدْفَعْهُ, maka hendaknya ia menolaknya. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ, apabila dia enggan maka hendaknya dia muqatalah, فَلْيُقَاتِلْهُ, yakni dia menolak lebih keras dari sebelumnya, karena sesungguhnya dia adalah syaitan, yakni bersamanya syaitan yang berusaha menjatuhkan dia dalam perbuatan dosa. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, wa ajma'u ala annahu la yalzamuhu muqatalatuhu bisilah wala ma yuaddi ila halakihi. Para ulama sepakat bahwa tidak harus yang namanya falyuqatilhu, kalau kita terjemahkan secara letter left falyuqatilhu, maka andanya dia memeranginya. Namun para ulama menjelaskan yang dimaksud falyuqatilhu di sini adalah menolaknya dengan lebih keras dari yang pertama. Kata beliau, para ulama sepakat bahwa tidak mesti memerangi orang yang lewat di hadapan orang yang sholat dengan pedangnya atau melakukan sesuatu yang menyebabkan binasanya orang yang hendak lewat tersebut. Tidak mesti. Misalnya dia polisi, dia bawa pistol, ada orang ingin lewat, ditahan. Lalu dia tetap ngeyel, dia lewat. Dia keluarkan pistolnya, tembak. Kata para ulama, sepakat para ulama bahwa dia tidak melakukan hal yang menyebabkan dia binasa. Jadi menolak dengan lebih keras. Fa'in dafa'ahu bima yajuzu fahalaka min dhalik fala qawada alaih bittifaqil ulama. Apabila dia menolak, ada seorang lewat di depannya, dia tolak, dia ngeyel, lewat lagi, maka dia tolak dengan lebih keras. Orang yang ditolak ini terbanting, tiba-tiba mati. Ya, mungkin dia kaget, kena serangan jantung, mati. Kata para ulama, tidak ada kisos, karena dia telah melakukan sesuatu yang disyariatkan. Dia sudah menolak. Urusan dia penyakit jantung, ya urusan dia yang punya penyakit. Kalau dia mati misalnya, tidak ada kisos. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Wahal yajib diyatuhu am yakun hadaran. Apakah wajib membayar diyat? Kisos sudah tidak ada. Tidak ada kewajiban kisos, karena dia melakukan sesuatu yang disyariatkan. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dia wajib membayar diyat atau diyat itu pun digugurkan. Ada dua mazhab. Ada dua mazhab di kalangan para fuqaha, dan juga ada dua pendapat dari Imam Malik rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan bahwa dia harus membayar diyat 100 ekor unta atau yang senilai dengannya. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang disyariatkan. Dia menolaknya. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Falyuqatilhu, maka dia hendaknya menolaknya dengan yang lebih keras, menyebabkan kematian. Dia tidak bermaksud membunuh. Maka sebagian fuqaha mengatakan tidak ada qisas dan tidak ada pembayaran diyat. Dia telah melakukan sesuatu yang syar'i. Wattafaqu ala anna hadha kulluhu liman lam yufarriq fi salatihi bal ihtata wa salla ila sutra aw fi makanin ya'malu al-murur baina yadayhi. Dan para ulama sepakat bahwa ini semua berlaku bagi orang yang tidak menelantarkan dalam salatnya, tidak bermudah-mudahan dalam salatnya, namun dia berhati-hati dan tetap sholat dengan menggunakan sutra. Jadi tidak berlaku kalau dia tidak memakai sutra. Oleh karena itu, masyaAllah, sholatlah pakai sutra. Sholatlah dengan sutra. Ya. Sehingga ketika engkau menolak seseorang yang lewat di hadapanmu, kau punya alasan. Dia lewat di hadapanmu, engkau yang sedang sholat, sementara engkau telah menggunakan sutra di dalam sholat, maka engkau berhak untuk menolaknya. Atau di sebuah tempat yang aman, seseorang lewat di hadapannya. Wa yadullu alaihi qawluhu fi hadithi Abi Sa'id fi riwayati alladhi ba'da hadhihi idza shalla ahadukum ila shay'in يذكره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله. Dan yang menunjukkan hal itu adalah hadis Abu Sa'id yang disebutkan pada riwayat setelahnya. apabila salah seorang kalian sholat menggunakan sutra, lalu ada seseorang hendak lewat di hadapannya, maka andainya dia menolaknya di nahrihi, di bagian lehernya, ya, bagian dada, bagian leher, ditarik. Apabila dia enggan, maka andainya dia memeranginya, yakni menolaknya dengan yang lebih keras. Lalu kata beliau, وَكَذَا اتَّبَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَشْيُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَرُدَّهُ. Para ulama juga sepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang sholat berjalan menuju orang yang hendak lewat itu, berpindah dari tempatnya untuk menolaknya. وَإِنَّمَا يَتْبَعُهُ وَيَرُدُّهُ مِنْ مَوْضِعِهِ. Namun hendaknya dia menolaknya dari tempatnya, dari posisinya. Ya. Tidak perlu dia berjalan atau melangkahkan kakinya. Ya. Atau misalnya dia menyangka bahwa orang ini akan lewat, dia sudah menjaga jalan. Nanti ketika dia sudah lewat, baru ditahan. Dari posisinya, jangan dia berjalan, jangan dia melangkah. لِأَنَّ مَفْسَدَةَ الْمَشِي فِي صَلَاتِهِ أَعْظَمْ مِنْ مُرُورِهِ مِنْ بَعِيدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ قَدْرُ مَا تَنَالُهُ يَدُهُ مِنْ مَوْقِفِهِ. Sebab kerusakan berjalan di dalam salat itu lebih besar daripada lewatnya seseorang di hadapannya dari kejauhan. Namun diperbolehkan baginya seukuran kemampuan tangannya untuk menahan dari tempatnya. Ya, seukuran tangannya. وَلِهَذَا أُمِرَ بِالْقُرْبِ مِنْ سُتْرَتِهِ. Oleh karena itu, seseorang diperintahkan untuk mendekati sutrahnya. Untuk mendekati sutrahnya. وَكَذَلِكَ سَبَقُ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا مَرَّ لَا يَرُدُّهُ لِأَلَّا يَصِيرَ مُرُورًا ثَانِيًا. Nah sekarang, kalau misalnya dia sudah mengerjakan sholat, ada orang lewat. Ya, kadang-kadang orang lewat itu tiba-tiba. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau dia tidak lewat. Nah, dia sudah lewat di depan kita. Sudah lewat. Ketika dia telah lewat, apakah kita menahannya? Lalu kita kembalikan lagi. Ya. Kalau kita kembalikan, dia lewat lagi berarti kan. Berarti dua kali lewat. Nah, kata beliau, para ulama sepakat bahwa kalau dia sudah terlanjur lewat, jangan dia menariknya kembali. Karena kalau dia menarik kembali, itu berarti lewat kedua kalinya. Dia sudah lewat pertama kali, kita baru sadar dia sudah terlanjur lewat. Ya sudah, biarkan. Jangan dipegang, dikembalikan lagi. Illa syai'an ru'yan ba'd as-salaf. Kecuali ada beberapa penukilan dari sebagian para ulama besar, namun jumhur para ulama bahkan sebagian menyebutkan kesepakatan ulama bahwa apabila dia telah lewat maka jangan dikembalikan lagi, karena itu menyebabkan dia melewati yang kedua kali. Kata Nawawi rahimahullah taala, wa huwa kalamun nafis. Ini adalah ucapan yang berharga, ucapan yang bagus. Nah, والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه. Dan yang disebutkan oleh para sahabat kami dari madzhab Syafi'i bahwa apabila dia hendak lewat antara dia dengan sutrahnya di hadapannya, maka hendaknya dia menolaknya dengan cara yang paling mudah, cara yang ringan. Ya, jadi pelan dulu ketika ada orang lewat, tahan. Jangan ditolong. Tahan dulu. Fa'in aba babi ashaddiha. Apabila dianggap dia tetap ingin lewat, maka tolak dengan lebih keras. Fa'in adda ila qadrihi fala syai' alaik. Kata An-Nawawi rahimahullah dan Syafi'iyah, apabila menyebabkan kematiannya, dia menolak dengan lebih keras, dia terbanting mati, maka tidak ada tanggung jawab apapun, karena dia melakukan sesuatu yang disyariatkan. Kasai alaihi seperti orang yang menyerangnya di akhir nafsihi au ma'rifihi, untuk merampas, untuk membunuhnya atau merampas hartanya. Jadi tidak ada tanggungan apapun. Dia ibaratnya seperti orang yang diserang. Ada orang menyerang kita, ingin membunuh kita, namun kita membela diri. Ternyata setelah kita membela diri, yang menyerang yang mati. Tidak ada tanggungan apapun. Tidak ada pistol, tidak ada tanggungan apapun. Karena dia yang menyerang. Atau dia ingin merampas harta yang kita miliki. Sedang bawa uang, bawa dompet misalnya. Ada seorang juga menyerang, ingin mengambil uang milik kita. Maka kita membela diri. Lalu kemudian si penyerang itu yang mati. Maka tidak ada tanggungan apapun. Maka demikian pula dalam keadaan seperti ini. Ada orang lewat, maka ditolak dengan yang lebih keras. Ya, sampai menyebabkan dia meninggal misalnya. Maka tidak ada sesos dan tidak ada tanggungan apapun. Kemudian hadis Abu Nadhr maula Umar bin Ubaidillah dari Musab bin Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abu Jahm bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul maru baina yadayil musalli ma 'alayhi, la kana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosa yang akan dia tanggung, maka niscaya dia berhenti selama 40. Itu lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Kata Abu Nadhr perawi ini yang meriwayatkan hadis ini, "La adri aqala 40 yawman aw syahran aw sanatan." Aku tidak mengetahui apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Aku tidak mengetahui. Yang jelas ini ancaman bahwa dia berhenti tidak lewat di depan orang salat, itu lebih baik dia tunggu sampai selesai, itu lebih baik walaupun dia menunggu selama 40, entah 40 hari, bulan atau tahun, daripada dia lewat di depan orang salat. Kata An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini, "Idza shalla ila sitratin haruma ala ghairihi al-murur bainahu wa bain sitrah." Apabila seseorang salat menghadap ke sitrah, maka diharamkan bagi yang lain lewat di depannya antara dia dengan sitrah. Orang yang salat ini, "Wa la yahrumu wara'a sitrati." Dan tidak diharamkan baginya untuk berjalan di balik sutra. Dia sudah menetapkan batas tempat sholatnya. Maka di baliknya itu tidak mengapa. Orang lewat di belakangnya tidak memudaratnya. Bukan di hadapan orang yang sholat. Al-Ghazali mengatakan, hukum lewat orang di depan orang sholat, hukumnya makruh. Tidak haram. Namun ucapan ini dibantah oleh Nawawi rahimahullah. Kata beliau, "والصحيح بل الصواب أنه حرام وبه قطع البغوي والمحققون." Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa lewat di depan orang salat hukumnya haram, dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Baghawi dan para ahli tahqiq. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau mengatakan, "Wa muqtada dhalika annahu yu'addu fil kaba'ir." Bahkan penunjukan dari hadis itu menjelaskan bahwa lewat di depan orang yang salat ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang wajib bagi orang muslim untuk berhati-hati dan jangan sampai dia melewati orang yang sedang mengerjakan salat. Ini ma'asyara rahimakumullah, beberapa hukum yang berkaitan dengan sutra salat, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.